Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu ma ja'a fil kuhani wa nahwihim. Dalil yang datang tentang Al-Kuhan, tentang para dukun, dan yang semisal dengan mereka. Yang semisal dengan mereka dalam hal mengaku mengetahui perkara yang gaib. Al-Kuhan jamak dari kahin. Jamak dari kahin. Kuhan bentuk jamak dari kahin, yaitu alladzi yukhbir 'anil ghaibat, orang yang mengkhabarkan tentang hal-hal yang gaib. Fil mustaqbal, hal-hal yang gaib pada masa yang akan datang. Hal-hal yang gaib itu banyak. Nah, di antaranya peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada juga hal yang gaib seperti mengetahui barang yang hilang. Kahin ini mengkhabarkan tentang al-ghaibat, tentang hal-hal yang gaib yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, mustaqbal. Itimah dan alal isti'anatu bisyaitin, bergantung, dia bergantung dalam hal itu dengan isti'anah, meminta pertolongan kepada para setan. Berarti tidak masuk dalam kategori dukun orang yang mengkhabarkan tentang peristiwa yang akan datang, tetapi sandarannya bukan meminta pertolongan kepada setan. Sandarannya berupa hisab misalnya. Dengan perhitungan hisab, ilmu falak. Ilmu falak yang dibolehkan seperti yang sudah pernah kita sebutkan pembagiannya, yaitu ilmu at-tasyir. Seperti misalkan kita mendapatkan khabar akan terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari beberapa hari ke depan, misalnya. Itu bukan termasuk dukun kalau ada yang mengkhabarkan seperti itu. Itu kan mustaqbal, perkara gaib yang mustaqbal. Nah, sifatnya akan datang, peristiwa itu akan terjadi di masa yang akan datang, beberapa hari lagi ke depan. Peristiwa gerhana sudah ditahu sekarang akan terjadi dengan hisab. Jadi harus diberi keterangan ittima dan alal isti'anati bisyayatin. Jadi para dukun itu dikatakan dukun jika sandarannya dalam mengetahui perkara gaib di masa yang akan datang, meminta pertolongan kepada setan. Nah, itu dukun. Adapun dengan hisab tidak termasuk. Sebagaimana kata Al-Qasimin dalam Al-Qawul Al-Mufid. Nah, kecocokan hadis atau kecocokan bab ini dengan kitab Tauhid jelas ya, bahwa ketika di sana ada orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, yang itu merupakan ilmu gaib, merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti pengakuan musyarakah, menyekutui Allah, bersekutu, mengaku bersekutu dengan Allah dalam perkara ilmu gaib, itu syirik. Nah, dan sudah kita ketahui kemarin kenapa sihir itu dikategorikan syirik karena dua hal, karena mengaku mengetahui perkara gaib dan karena meminta pertolongan kepada selain Allah, yaitu kepada setan. Hadis yang pertama, riwayat Muslim. Imam Muslim meriwayatkan fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, an ba'd azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam, dan yang dimaksud di sini adalah kata Syekh Shalih Fauzan, Hafsah. Nah, tetapi pada catatan kaki di buku kita untuk merajikan nomor 1, ini hadis Sofia, dari hadis Sofia. Itu dicek apakah yang meriwayatkan Hafsah ataukah Sofia. Itu dilihat langsung di Sahih Muslim, ya. Nah, dan setelah kita lihat, memang Imam Muslim mengatakan hadatsana Muhammad ibn Musanna al-Anzi, hadatsana Yahya, yakni ibn Sa'id. Qala hadatsana Yahya yani ibn Sa'id an Ubaidillah an-Nafi' an Safiyyah an ba'dhi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Safiyyah meriwayatkan dari sebagian istri Nabi yang lain, yaitu Hafsah. Safiyyah meriwayatkan dari Hafsah. Jadi benar, ya? Masing-masing benar. Ketika Syekh Shalih Fauzan dalam mulakhas syarah kitab Tauhid mengatakan yang dimaksud sebagian istri-istri Nabi yakni Hafsah, benar, karena Sofiyah meriwayatkan dari Hafsah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul, beliau bersabda, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf adalah sigha mubalaghah dari kata al-arif. Naam. Akan kita dengar nanti keterangan Syekhul Islam bahwa al-arraf itu, kata ini adalah sebuah nama yang mencakup orang-orang yang mengetahui, mengaku mengetahui perkara gaib dari kalangan para dukun, ahli nujum, peramal, dan yang semisal. Jadi kata ini sifatnya umum, arraf. Dari kata ma'rifah, mengaku mengetahui. Nah, mengaku mengetahui sesuatu peristiwa gaib. Arraf dari isim mubalaghah dari arif, asal katanya ma'rifah, mengaku mengetahui ma'rifah terhadap ilmu gaib umum, mencakup dukun, ahli nujum, para peramal, dan semisalnya. Kalau istilah modernnya sekarang apa? Para tidak normal, ya. Sekarang kan ada peristiwa pesawat jatuh, pesawat Sriwijaya. itu dikait-kaitkan dengan ramalan seorang peramal pernah meramalkan sebelumnya. Allah Musa. Jadi kejahilan ya tentang akidah tauhid ini tersebar di mana-mana. Nah, apa-apa dikaitkan dengan ramalan para peramal. Barang siapa yang mendatangi Arraf, dukun atau yang semisalnya mengaku mengetahui perkara gaib. Fasa'alahu lantas dia bertanya kepada dukun itu ansyain tentang sesuatu. Fasaddaqahu. Kemudian dia membenarkannya. Perhatikan pada catatan kaki walaysa fihi lafdhun fasaddaqahu. Pada riwayat Muslim tidak ada lafaz fasaddaqahu. Jadi ini tambahan. Ya, ada kemungkinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meriwayatkan dari nuskhah. Di sana ada tambahan atau ada kemungkinan beliau meriwayatkan dengan menggabungkan riwayat yang lain yang menyebutkan fasaddaqahu. Ala kulli hal, yang jelas dalam Sahih Muslim tidak ada tambahan lafaz fasaddaqahu. Karena ini menentukan hukum. Ya. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, hanya bertanya saja, tidak membenarkan. Karena jika ditambah dengan sikap membenarkan, maka hukumnya lebih berat. Adapun ini yang sekarang hanya bertanya saja tanpa membenarkan. Jadi antum ya semuanya kata Pak Sandakahu beri keterangan di situ, lafaz ini tidak ada di dalam Sahih Muslim. Lam tuqbal lahu, maka dia diancam tidak diterima untuknya salatun arba'ina yauman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Selama 40 hari. Nah, jika hanya sekedar bertanya, jika disertai dengan tasdik pembenaran, maka keluar dari Islam, kafir. Dan yang seperti ini banyak ya di sekitar kita. Datang ke dukun bertanya, bukan sekedar bertanya, membenarkan dan mengikuti petunjuk-petunjuk dukun. Sallallahu alaihi wasallam. Jangankan di kota, kalau di kota istilahnya paranormal, kalau di desa sandro-sandro. Jadi di desa-desa banyak seperti ini. Mungkin di sekitar kita, karena kita kan sedang di desa ini. Kita ini desa kan, bukan kota. Mungkin banyak yang melakukan seperti ini. Datang Mas Sandro. Ya kan? Kata orang awam, mah beli Sandro. Ya karena satu tebakannya yang benar. Itu pun bisikan dari setan ya, dicampur dengan sekian banyak kedustaan. Allah musta'an. Nah, di sini butuh dirinci ya. Bertanya kepada dukun hukumnya ada 4. Yang pertama, kata Al-Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaulul Mufid, "Fasu'alul arraf wa nahwi yang qasmi ila aqsam," terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sekedar bertanya, maka ini hukumnya haram. Sekedar bertanya, maka ini hukumnya haram. Nah, karena diancam tidak diterima salatnya 40 hari. Yang kedua, bertanya dan membenarkannya. Bertanya dan membenarkannya dan menganggap ucapannya, maka ini hukumnya kafir karena telah membenarkannya dalam mengetahui perkara gaib. Hukumnya kafir karena membenarkannya di dalam mengetahui perkara gaib. Kafir disebabkan karena dia mendustakan Al-Quran. Al-Quran mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Al-Quran menyatakan itu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Kemudian dia datang, ada seorang dukun mengaku mengetahui perkara gaib. Yang datang bertanya ini membenarkan. Artinya apa? Dia mendustakan ayat ini. Apa hukumnya mendustakan Al-Quran? Kafir. Satu ayat saja. Jangan kan satu ayat, satu huruf. Kita dustakan. Ya, mendustakan satu huruf saja kafir. Apalagi satu ayat. Kan begitu. Nah. Jenis yang ketiga, al-qismu tsalits an yas'alahu yakhtabirahu. Bertanya kepadanya untuk mengujinya. Hal huwa shadiqun am kadzib? Apakah dia ini jujur atau pendusta? Bukan untuk mengambil ucapannya. Istilah kita mau tes benar atau tidak tebakan. Coba tanya. Ini hukumnya apa? Tidak ada la ba'sa bihi, ini tidak mengapa. Nah. Tidak mengapa. Dan tidak masuk dalam hadis ancaman. Hal ini berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang pernah bertanya kepada Ibnu Suyad. Ibnu Suyad, Nabi mengatakan, "Mada khaba'tu laka?" Apa yang aku sembunyikan darimu? Coba tebak, apa yang aku pikirkan sekarang? Dites. Ya. Tebak apa yang ada dalam pikiran saya? Qala adduh adduh. Ya, bisa melanjutkan. Nabi mengatakan, ikhsa, cukup, kamu tidak bisa melewati lagi itu. Nah, falan ta'du qadraka. Apa yang disembunyikan Nabi? Surat Ad-Dukhan. Ya, tidak bisa melanjutkan mengatakan Ad-Dukhan. Aduh, duh. Tidak bisa. Tinggal tambah alif dan nun saja. Sudah benar ucapan, benar tebakannya. Tapi tidak bisa dia. Ya kan? Jadi ini dalil bahwa bertanya kepada dukun dalam rangka mengetesnya dusta atau jujur dia boleh-boleh saja, tidak dilarang, tidak masuk dalam hadis. Nah, bukan untuk mengambil ucapannya. Oh, yeah. Kemudian yang keempat, anyas'alahu liyudhhirahu liyudhhira ajzahu wa kadzibih. Yuzhira ajzahu wa kadzibah. Bertanya kepadanya untuk menunjukkan kelemahannya dan kedustaannya. Nah, jadi untuk menunjukkan kelemahannya dan kedustaannya. Ya, kalau tadi ingin dites benar atau tidak ini. Kalau ini ingin ya, menunjukkan. Jadi kedustaannya itu ini ditunjukkan kalau dia ini seorang pendusta besar. Kata Syekh, wa hadza matlubun, ini dituntut. Dituntut. Nah. Ya, datangi itu dukun berani. Ayo tebak, apa yang terjadi besok? Enggak bisa kan? Enggak bisa. Ini masyarakat saksikan, ini pendusta besar. Jangan dipercaya. Ya, untuk menunjukkan kelemahan dia, kedustaan dia yang selama ini menipu manusia. Ini dituntut. Qad yakunu wajiban, bahkan terkadang hukumnya wajib. Nah, hukum nyawa wajib, tentunya sesuai dengan situasi dan kondisi. Tentu orang-orang yang berani yang bisa melakukannya. Kalau antum penakut ya, harus berani. Ya kan? Kebatilan tetap kebatilan. Nah. Baik, itu empat rincian hukum bertanya kepada dukun. Yang pertama dan yang kedua tidak boleh. Yang ketiga dan keempat boleh, bahkan yang keempat matlub dituntut. Nah. Baik, kecocokan hadis ini dengan bab An-nafihi nahya an utiyanil kuhan. Dalam hadis ini ada larangan mendatangi dukun dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya ini dari pihak-pihak yang mengaku mengetahui perkara gaib. Wa tasdiqihim li munafati li tauhid. Larangan membenarkan mereka karena itu bisa menghilangkan tauhid. Nah. Dalil yang kedua an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bersabda man ata kahinan, pada siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lantas dia membenarkan apa yang diucapkannya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan yang di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hukumnya jelas ya, jika pertanyaan disertai dengan tasdik membenarkan dan mengambil ucapannya, maka hukumnya kufur, keluar dari Islam. Nah. Oleh Abi Ya'la bisanadin jayyid dan dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya. Jadi Abu Ya'la itu memiliki kitab hadis musnad Abu Ya'la. Bisanadin jayyid, dengan sanad yang bagus, Ali bin Mas'udin mithluhu mauqufan. Dari sahabat Ibnu Mas'ud sama dengan. Ada yang terlewat? Ya. Walil arba'ati wal hakim. Dan dikeluarkan oleh al arba'ah, empat imam hadis. Ya, sahib sunan. Naam. Wal hakim, dan juga al hakim. Al hakim dalam mustadraknya tentunya. Wa qala sahihun ala syartihima. Hakim menghukumi hadis ini sahih. Ya, sama sejalan dengan di atas syarat Bukhari Muslim. Man ata arrafan aw kahinan, barang siapa mendatangi arraf atau kahin, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Ya. Redaksi hadisnya hampir mirip, hanya saja di sini ada tambahan arrafan aw kahinan. Demikian pula dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dengan sanad yang bagus dari sahabat Ibnu Mas'ud, seperti hadis di atas, hanya saja mauquf, berhenti pada Ibnu Mas'ud, dari ucapan Ibnu Mas'ud. Nah, sekian banyak hadis ya, menunjukkan kafirnya orang ya bertanya dan membenarkan dukun telah keluar dari Islam. Dalil berikutnya wa Imran bin Husain marfu'an. Imran bin Husain sudah pernah kita lewati terjemahannya ya. Di mana itu? Hadisnya siapa? Jadi tentang 70 ribu orang yang masuk surga ada tanpa azab dan tanpa hisab ya, ada di sana. Hadis Ukasyah Ibnu Husain. Nah, sudah lewat. Marfu'an, marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ini ucapan Nabi. Laisa minna, bukan dari golongan kami, man tatayyara, orang yang melakukan ikhtiyarah, orang yang melakukan tatayur, orang yang bertatayur. Tatayur adalah tasyaum, ya, menganggap anggapan sial, meyakini anggapan sial. Kalau dalam bahasa kita di daerah kita, pemali begini, hari Sabtu pemali, hari Rabu pemali hari ini melakukan kegiatan pernikahan dan seterusnya, dari anggapan sial, nanti sial kalau melakukannya. Bukan dari golongan kami, dinafikan. Ini menunjukkan dosa besar, ya. Dosa-dosa yang disebutkan di sini dosa besar, karena Nabi berlepas diri dari orang yang melakukannya. Bukan dari golongan kami, orang yang meyakini adanya anggapan sial, tatayur. Au tutayyuralah. Tutayyuralah yakni amara man yutayyuru yatatayyaru lahu. Memerintahkan orang menentukan nasibnya, ya, dengan anggapan sial. Nah. Au takahana. Atau melakukan perdukunan. Au tukuhina lahu, atau meminta. Ya, meminta dilakukan amalan-amalan dukun untuknya. Takahana, dia yang melakukan perdukunan itu. Tukuhina, meminta orang lain untuk melakukan amalan dukun padanya. Au sahara, ataukah orang yang melakukan amalan sihir. Tentang sihir sudah lewat, ya. Au suhiralah, ataukah na'am amaraman itu sahar lahu, meminta untuk di amalkan, ya, dibuatkan amalan sihir untuknya. Ya, kalau istilah kita, ada dukun, ada pasien, ya kan? Jadi pasien dukun, pasien tukang sihir, semuanya itu Nabi berlepas diri dari dukun dan pasiennya sekaligus. Dipahami? Nah. Wa man ata kahinan, dan barang siapa yang mendatangi dukun, shaddaqahu bima yaqul, lalu membenarkan apa yang diucapkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad alaihi wasallam. Ini sudah berapa hadis ini yang menyatakan kafirnya? Sekian banyak hadis. Rawahul Bazzar bisnadin jayyid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang bagus. Wa rawahu At-Tabarani fil Awsat bisnadin hasan, dan juga Imam At-Tabarani meriwayatkannya dalam Al-Awsat Mu'jam. At-Tabarani itu Mu'jam At-Tabarani. Jadi ada masanid, musnad, ada ma'ajim, kitab-kitab mu'jam, semua kitab hadis. Ada sahih, dua sahih kan, sahihai, kemudian empat sunan, kemudian ada masanid, ada ma'ajim. Bisnadin hasan, dengan sanad yang bagus, min hadis Ibn Abbasin, dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Duna qawli, tanpa ucapannya wa man ata ila akhir. Jadi hanya sampai pada au sahara au suhira lahu, ya, dia melakukan sihir dan yang dilakukan sihir untuknya, yakni pasiennya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui makna-makna arraf, kahin dan seterusnya. Qala al-Baghawi, Imam Baghawi rahimahullah mengatakan, al-arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umur, yaitu orang yang mengaku mengetahui al-umur, segala hal, yaitu perkara-perkara yang gaib, al-umur al-ghaibah, bimuqaddimatin, dengan mukaddimah-mukaddimah, yustadallu biha alal masruk, yustadallu biha ala al-masruq. Dengan mukaddimah-mukaddimah itu dia bisa mengetahui sesuatu yang dicuri. Ya kan? Sesuatu yang dicuri. Naam. Pernah mendengar kan? Motornya hilang atau uangnya hilang, bingung dia cari pencurinya, siapa pencurinya. Dia gak datang ke polisi, datangnya ke arraf, tolong carikan siapa yang mencuri barang saya. Nah, arraf ini punya jurus-jurus mukaddimat. Iya kan? Dengan cara-cara itu dia bisa mengetahui barang yang hilang menurut sangkaan. Al-masruq wa makan ad-dallah. Ya. Barang yang dicuri atau barang yang hilang. Nah, wa nahwi dzalik dan yang semisalnya. Itu makna ar-rahf kata Al-Baghawi. Jadi kaitannya dengan apa? Perkara gaib secara khusus barang yang dicuri atau yang hilang. Kan gaib. Ya kan? Kita enggak tahu di mana tempat, siapa yang mencuri, itu gaib. Tapi secara khusus perkara yang hilang atau yang dicuri. Wakilah, ada pendapat yang mengatakan huwal kahin. Lanjut kata Al-Baghawi rahimahullah, al-arraf adalah al-kahin, yaitu dukun. Wal kahin huwal ladhi yukhbiru anil mughaibat fil mustaqbal, yaitu yang mengkhabarkan tentang peristiwa-peristiwa gaib yang akan terjadi di masa depan, di masa yang akan datang. Nah, baik. Wakilah alladhi yukhbiru amma fi dhamir. Ada lagi yang mengatakan, ya, arraf itu adalah orang yang bisa menebak apa yang disembunyikan di dalam hati. Amma fi dhamir. Dhamir di sini bukan dhamir nasab, dhamir rafa. Ya. Dhamir khafad bukan ya. Kita sekarang bahas tauhid, ya, bukan bahas nahwu. Dhamir yakni apa yang disembunyikan dalam hati. Qala Abu Abbas Ibnu Taimiyah, definisi Ibnu Abbas mencakup umum, ya. Kalau tadi kan secara khusus. Beliau mengatakan al-arraf ismun lil kahin. Arraf adalah suatu nama yang mencakup dukun, wal munajjim, ahli nujum. Ahli nujum tahu ya? Kemarin apa? Hah? Meramal nasib dikaitkan dengan bintang-bintang di langit. Ya. Biasanya istilah orang sekarang zodiaknya apa? Ada 12 zodiak. Ada majalah memang, majalah zodiak. Baca tinggal dicocokkan dengan tanggal, bulan dan tahun lahir. Nanti nasibnya ke depan tahun 2021 selama setahun nasibnya begini, jodohnya begini, rezekinya begini. Sudah ditahu, hebat sekali. Ya kan? Itu munajjim, ahli nujum. Warromal, romal, romal itu ya dari katanya sendiri kita bisa mengetahui amalannya bagaimana. Romal pasir yang halus, ya, berarti menebak ya perkara gaib dengan menggaris-garis di pasir yang halus di tanah. Nah, romal dari sinilah mungkin kata bahasa, dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, peramal, pera melakukan ramalan dari apa? Romal, romal yang menggaris di pasir-pasir halus, begitu. Nah, jadi banyak bahasa Indonesia sumbernya dari bahasa Arab. Kursi, kursi. Apa sumbernya? Ambil apa sumber bahasa Arabnya kursi apa? Kursiun, ya kan? Kursi, kursiun. Peramal, asalnya ini romal. wa nahwihim, dan yang semisal mereka, mimma yatakallamu fi ma'rifatil umuri bihadhihi turuq. Dari orang-orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib dengan cara-cara ini. Ya. Wa qala Ibnu Abbas, masuk. Atan dulu sebelum kita baca ucapan Ibnu Abbas, karena ini butuh penjelasan ya. Nah, jadi berdasarkan keterangan Syekh Islam Ibnu Abbas, Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang definisi ar-rahf, maka maknanya umum ya. Hadis yang kita baca tadi, man ata ar-rahfan, barang siapa yang mendatangi ar-rahf, mencakup dukun, apalagi ahli nujum, peramal dan semisalnya. Ya. Mencakup dukun, ahli nujum dan peramal. Dan yang lainnya dari kalangan orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Naam. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fi qaumin yaktubuna, tentang kaum yang menulis abjad. Abjad adalah huruf muqatta'ah yang teringkas dalam susunan kata abjad. Tulis abjad, alif ba jim dal, hawiz, ha waw zai, hutti, abjad hawiz hutti, kaliman hutti ha ta ya, kaliman kaf lam mim nun, sa'fos sa'fos, sin ain fa sad, sa'fos, qarashat qarashat, qaf ra shin ta, fakhadh fakhadh fa kha zal, dawal, kemudian terakhir ba dal, ba za ghain, ba za ghain. Jadi hurufnya ada 28 ya, dari huruf-huruf hijaiyah. Naam. Abjad huzi hutti kaliman sa'fas qarashat sakhad dadal. Ada 28 huruf. Masing-masing huruf ada angka-angka tertentunya. 1 sampai 10 ya. Angka 1 sampai 10. Naam. Angka 1 sampai 10. Jadi abjad, abjad, hawiz, hutti, sampai hutti itu 10. Jadi alif 1, ba 2, jim 3, dal 4 dan seterusnya sampai ya 10. Kemudian bilangan selanjutnya alimin. Naam, itu puluhan, ya kan? Kaf 20, lam 30, mim 40, nun 50. Ini rumus ya. Rumus dalam mengetahui apa? Hisabul jumal istilahnya, dalam menghitung suatu kalimat. Nah, suatu kalimat. Jadi mulai dari kaf sampai huruf sad itu 90. Jadi sa qaf kaf 10, lam 20, mim 30 dan seterusnya, sad 90. Kemudian qarashat qaf 100, roh 200, shin 300, ta 400 dan seterusnya sampai huruf yang terakhir ghain 1000. Nah, contoh penerapan ilmu ini ya, biasanya digunakan dalam mengetahui jumlah bilangan dari suatu kalimat, diungkapkan dengan suatu kalimat, dan banyak didapati di abad-abad pertengahan, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Adapun abad-abad sekarang yang terakhir ini jarang. Di antara yang menggunakan adalah Syekh Hafidh Al-Hakami dalam Manzumah Sulamul Usul. Beliau mengatakan abyatuha yusrun, jumlah baitnya ada yusrun. Nah, sudah antum hitung saja yusrun. Ya tadi berapa? Ya. Ya berapa? Ya 10, ya kan? Yusrun. Sin berapa? Hah? Sin 60. Ra 200. Jumlah 10 tambah 60 tambah 10 tambah 60 tambah 200. Berapa? 270. Jadi jumlah bait sulamul wusul 270. Begitu. Itu ilmu abjad. Ilmu abjad namanya. Nah. Baik. Dipahami? Jadi yaktubuna, yaktubuna abjad. Abjad adalah ilmu huruf ya, dalam mengetahui hisab al-jumal. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata Al-Utsaimin rahimahullah, mempelajarinya boleh untuk mengetahui jumlah bilangan dalam suatu kalimat. Ta'allumu, ta'allumun mubah bi anna ta'allamaha li hisab al-jumal ma asbaha dhalik. Hadza la ba'sa bihi, ini tidak mengapa. Ulama menggunakan ilmu ini. Nah. Tapi tujuannya tadi li hisab al-jumal, untuk mengetahui bilangan yang diungkapkan dengan jumlah. Yusrun tadi, yusrun berapa jumlahnya? Ya 10 sin 60 ra 200, berarti 270. Untuk menghitung bilangan dari jumlah dari suatu kalimat. Jenis yang kedua yang tidak boleh tentunya ya. Yang pertama boleh, yang kedua tidak boleh. Nah. Muharram, hukumnya muharram bahwa kitabatu abjad, yaitu menulis abjad. Menulis abjad dan dikaitkan dengan perputaran bintang-bintang, ya, pergerakan bintang-bintang, terbit dan terbenamnya. Dan mengaitkannya dengan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Nah, seperti paceklik, akan terjadi paceklik, akan terjadi penyakit wabah, hanya dengan ya bermodalkan ilmu abjad tadi akan terjadi peperangan dan semisalnya. Ini muharram. Dan inilah yang dimaksud oleh Ibnu Abbas, bukan jenis yang pertama. Kata Ibnu Abbas, wa yanzuruna fil nujum, dan melihat pada bintang-bintang. Yani wow di sini halia ya. Jadi sambil menulis abjad dalam keadaan dia melihat bintang-bintang, yakni mengaitkannya dengan pergerakan bintang-bintang. Kata Ibnu Abbas menyebutkan hukum orang yang seperti ini, ma ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Ya, aku tidak mendapati orang yang melakukan seperti itu memiliki khalaq, yakni nasib, bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan amalan ini termasuk dosa besar ya, karena dia tidak akan mendapatkan bagian, tidak ada bagiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, naktafi bihadza, jazakumullah. Diingat ya, dihafalkan dalil-dalilnya ya. Barakallahu fiikum. Tafadhalu, subhanallah. Thank you.